Walaupun sesungguhnya nama Ahbash diambil dari nama gunung, nama tempat di sana yang mereka tinggal di sekitar situ. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dia berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah 3.000 orang. Dan saat itu 3.000 orang pasukan besar. Bahkan mereka bawa pula bersamanya para wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, di pasukan belakang. Dengan pikiran mereka bahwa para wanita ini akan memberikan semangat, yang kedua akan membuat malu laki-laki kalau mau mundur atau lari. Di belakangnya para wanita akan mengejeknya, penakut dan seterusnya. Sehingga gengsi untuk lari. Ini cara-cara mereka, kaum musyrikin, karena mereka dalam keadaan tidak punya harapan akhirat. Tidak punya harapan syahid. Berbeda dengan kaum muslimin, yang jihad mereka karena Allah, untuk Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga harapan mereka adalah ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Menang itu kebaikan, terbunuh itu juga kebaikan, sebagai syahid minasyuhada, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah yang tertinggi, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya bagaimana supaya pasukannya tidak lari, tidak pengecut, tidak penakut. Maka mereka bawa para wanita di belakang. Mirip seperti orang-orang Romawi dalam perang Datus Salasil. Mirip dari satu sisi, yaitu ingin pasukannya jangan lari. Maka diikat dengan rantai satu sama lain. Jadi ini nyambung ke sebelahnya, sebelahnya nyambung sebelahnya lagi, dan gak bisa lepas, gak bisa lari. Maka disebut dengan Datus Salasil, perang rantai judulnya. Ya, ketika sudah mereka sebagiannya terbunuh, semakin susah mereka bergerak. Karena tetangganya terbunuh dalam keadaan masih terikat, kakinya di rantai. Dia gak bisa maju, gak bisa mundur. Malah kacau mereka. Kasihan. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka enggak punya akidah. Enggak punya tauhid. Enggak punya la ilaha illallah. Enggak punya harapan jannah. Enggak punya harapan akhirat. Maka Allah katakan, wa tarjuna ma la yarjun, kata Allah. Dalam beberapa ayatnya tentang jihad, Allah katakan, kalau kalian ta'lamun, dengan hamzah, maknanya adalah sakit. Kalau kalian merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit. Kalau kalian terbunuh, mereka pun merasakan terbunuh. Kalau kalian terluka, mereka pun terluka. Watarjuna malayarjun. Tapi bedanya, kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Tarjun, kalian berharap jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musyrikin harapan apa? Mereka semua takut mati. Hidup mereka hanya untuk dunia. Maka mati itu bagi mereka adalah sesuatu yang paling mereka takuti dan mereka hindari. Maka kaum muslimin ketika melawan Romawi berkata, kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana kalian membawa pasukan yang ingin hidup. Bagaimana kira-kira? Sudah kalah dalam perang. Sudah kalah. Karena mereka berpikir bagaimana pulang dalam keadaan hidup, menang, dipuji-puji. Itu harapannya orang musyrikin, orang kufar. Dari berbagai macam agama mereka. Sedangkan muslimin, muwahhidin, mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik. Kalau sampai terbunuh di sini, berarti saya akan syahid. Bahasanya, kalau saya terbunuh di sini. Artinya mereka akan mati, mereka yakin. Apakah matinya di dalam jihad, atau di luar jihad, pasti akan mati. Barakallahu fikum. Sehingga mereka berkata, mudah-mudahan ketika datang ajal saya, datang kematian saya, itu di dalam jihad. Sehingga mendapatkan kemuliaan. Ikhwani fillah a'azakumullah, kita lanjutkan. Mereka bawa para wanita, li'alla yafirru, wa liyahmu anhunna, agar jangan sampai ada yang mau lari ke belakang. Ternyata ada perempuan malu. Bahkan mereka akan melempari para wanita tadi. Orang-orang laki-laki yang lari ke belakang dilempar dengan diejek. Waliyahmu anhunna, dan juga agar mereka bisa dijaga katanya. Saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Huma aqbala bihim nahwal Madinah. Berangkatlah mereka menuju Madinah. Dan mereka singgah di tempat yang dekat Uhud yang bernama Ainain. Dan itu di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Yani 3 tahun setelah hijrah. Rasulullah SAW mendengar berita itu. Bahwa mereka dengan pasukan besarnya mendatangi Madinah. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana kita menghadapi mereka? Rasulullah SAW memiliki pendapat bagaimana kalau kita bertahan saja di Madinah. Dan kita tidak keluar dari Madinah. Yatahassan, berbentengkan Madinah. Kalau mereka masuk, qatalahumul muslimuna ala afwah al-aziqah. Kalau mereka mendekat, maka akan diperangi oleh kaum muslimin dari semua pintu-pintu dan jalan-jalan Madinah. Dan para wanita dari atap-atap rumahnya akan bisa melempari dengan batu atau memanahnya dengan panah-panah atau dengan apa yang mereka bisa. Kebetulan pendapat ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay, tokohnya munafikin. Betul, betul, betul. Walaupun beda dengan apa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Adapun munafik urusannya adalah karena tidak mau keluar. Pengecut dan penakut. Dan itu termasuk ciri munafik. Kalau disuruh untuk mengeluarkan zakatnya fisabilillah, bakhil. Kalau disuruh untuk berperang, mereka menjadi penakut dan pengecut. Ini sifat nifak. Maka dia mengatakan benar. Kita di sini saja. Kalau mereka berani datang, baru kita serang. Sedangkan para sahabat kibar, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim fudala. Fudala itu orang-orang yang mulia dari para sahabat. Tokoh-tokoh besar para sahabat. Khususnya yang tidak ikut perang Badar kemarin. Tidak ikut karena tidak sempat. Kemarin aku tidak sempat ikut dalam perang Badar. Maka sekarang kita akan lawan. Dan aku akan berangkat ke sana. Bagaimana ya Rasulullah? Kita keluar saja. Kita hadapi mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Asyaru alaihi bil khuruj wa alahu alaihi. Membujuk Nabi agar keluar saja menyerang mereka. Wa alahu ilhah, merengek. Artinya memintanya dengan setengah memaksa. Sampai Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya kemudian masuk ke rumahnya. Mulailah para sahabat saling menyalahkan. Kenapa kamu maksa beliau? Kenapa kita terlalu alah, terlalu ilhah? Taib, kami yang akan mencabutnya. Datangnya Rasulullah. Kami tadi terlalu memaksa. Sekarang kami sudah sadar dan kami minta maaf. Apapun yang kau putuskan ya Rasulullah, kita siap. Kalau engkau berpendapat untuk kita bertahan di Madinah, kita bertahan di Madinah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Rasulullah SAW keluar menemui mereka dalam keadaan sudah berpakaian dengan pakaian perang. sudah memakai dir'ahu, sudah memakai pakaian besinya. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka dengan kalimat mayan bagi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain 'aduwwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perang untuk melepaskannya kembali sampai Allah putuskan antara aku dengan musuhku. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq dan lain-lainnya, disebutkan pula bahkan di dalam riwayat Bukhari secara muallaq, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Darimi, masyhur. Bahkan Imam Hakim membawakan riwayat ini pula, mensahihkannya, wa wafaqahu adh-Dhahabi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini sudah sangat terkenal. Ma yan bagi li nabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi, idza labisa la'matahu, kalau sudah memakai pakaian perangnya, enggak pantas untuk melepaskannya kembali sampai dihukumi oleh Allah menang atau kalah, sampai berperang. Hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwwihi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, maka para sahabat pun bersiap-siap untuk berangkat. Siapa yang kecewa? Abdullah bin Ubay bin Dalul. Kenapa harus keluar? Sebagaimana biasanya, mereka para munafikin tidak berpikir masalah menang atau kalah, tidak berpikir masalah strategi perang, tidak berpikir itu. Berpikirnya, saya bisa selamat, bisa sembunyi apa enggak? Kalau bertahan di Madinah, dia banyak tempat sembunyi. Tetapi kalau keluar, lari di padang pasir kelihatan sekali. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum untuk memimpin salat di Madinah, memimpin salat orang-orang yang tinggal, yang dijuluki dengan Dawul A'dar. Dawul A'dar adalah orang-orang yang memiliki udzur. Apakah karena ketuaan, renta, pincang, sakit, dan sebagainya. Atau buta. Allah berfirman, Laisa alal a'ma harajun, wala alal a'raj harajun, wala alal maridhi haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang, tidak mengapa bagi yang sakit, untuk tidak berangkat jihad. Maka mereka ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ummi Maktum yang beliau buta radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum berangkat ke Uhud sudah bermimpi. Mimpinya beliau melihat pedang beliau sulmah, rompal ya ujungnya, patah ujungnya. Dan melihat seekor sapi yang disembelih. Dan melihat pula dalam mimpinya bahwa beliau memasukkan tangannya ke dir'in hasin, ke benteng yang kokoh, atau sesungguhnya bukan benteng, dir' itu baju besi yang kokoh. Tangannya masukkan ke baju besi yang kokoh. Beliau tafsirkan Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam bahwa patahnya atau rompalnya pedang beliau menunjukkan takwil akan ada dari keluarganya yang terbunuh. Sedangkan disembelihnya baqarah, beliau takwilkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa para sahabatnya ada sekian banyak yang terbunuh, dibantai. Sedangkan dir'in hasin, baju besi yang kokoh, beliau takwilkan sebagai Madinah. Artinya, walaupun terbunuh salah seorang keluarganya, walaupun terbunuh banyak sahabatnya, tetapi Madinah tetap kokoh. Berangkatlah beliau, dan pada hari itu hari Jumat, sampai di tengah perjalanan di salah satu daerah yang disebut dengan Shaut, antara Madinah dengan Uhud, antara Madinah dengan Uhud. Tiba-tiba inghazala Abdullah bin Ubay binahwi thulutil askar. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul sudah berhasil mempengaruhi hampir sepertiga pasukan untuk pulang. Dari 1,000 orang pasukan muslimin, yang itu sudah sepertiganya pasukan musuh, itu pun masih dikurangi oleh munafiqin. Yang tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pulang bersama 300 orang. Dikejar mereka oleh sahabat yang mulia, bapaknya sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Haram, bapaknya Jabir ibn Abdullah. Dikejar dan dicerca, ditegur dengan keras. Kembali kalian. Kenapa kalian pulang? Kalian pengecut, kalian penakut dan sebagainya. Dicerca mereka dan dinasehati untuk kembali bergabung bersama pasukan. Ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Bagaimana kalimat beliau ini radhiyallahu taala anhu Allah kekalkan dalam Al-Qur'an. Mereka berkata, ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lilkufri aqrabu. Yawma idzin aqrabu lil-iman. Mereka ditegur dengan kalimat, marilah kemari. Berjihad fisabilillah aw idfa'u. Berperang fisabilillah atau paling tidak kalian menjadi benteng belakang. Pertahanan. Jadi kalau kalian enggak mau di depan, enggak apa-apa. Jadi benteng pertahanan di belakang. Tetap enggak mau. Jawabnya, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu kalian akan benar-benar berperang, kami akan ikut. Tapi enggak jelas apa mau berperang apa enggak. Alasan. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, saya sudah bilang tunggu saja di Madinah. Saya sudah berkata, bertahan saja di Madinah, ngapain? Jauh-jauh kita berjalan dalam keadaan enggak jelas ada perang atau enggak ada perang. Alasan. Para munafikin. Dan itu ciri khas mereka. Yang namanya iman, barakallahu fikum, itu memiliki asar-asar. Kalau hati memiliki iman, maka pada seluruh tubuhnya akan terlihat keimanan itu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya saleh, maka akan saleh seluruh tubuhnya. Dan kalau hatinya fasad, rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Maka munafiqin yang hatinya rusak, fi qulubihim zayg, fi qulubihim raib, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, di dalam hatinya ada keraguan, di dalam hatinya ada zaik penyimpangan, maka akan terlihat pada tingkah lakunya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka pulang, sedangkan sahabat Abdullah bin Amr bin Haram kembali ke pasukannya dalam keadaan kecewa dengan mereka. Berarti pasukan kaum muslimin tinggal 700 orang. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang munafik ada kata lain lagi. Ketika diperintahkan sekelompok orang Ansar disuruh untuk berjalan melambung lewat sana, maka mereka pun berjalan melalui kebun-kebun. Di antaranya ada kebunnya munafik. Buta lagi munafik ini. Mendengar suara-suara orang lewat di kebunnya, dia berkata kepadanya, La uhillu laka an tadkhula ha'iti. Aku tidak ridha ada orang yang melewati kebunku. Kalau engkau Rasulullah, aku enggak ridha. Ajib. Katanya mengaku Muslim, tapi dia tidak ridha kalau kebunnya dilewati oleh pasukan Muslimin. Apalagi Rasulullah SAW. Aku enggak halalkan. Ketika kalimat itu terucap, in kunta Rasulullah, kalau engkau Rasulullah, katanya. Maka mereka pun menyerangnya dengan pedangnya. Hampir terbunuh atau belum terkena. Rasulullah SAW sudah menahan. La taqtulu. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Hadza a'mal qalbu a'mal basar. Jangan bunuh dia. Orang ini memang buta matanya dan buta hatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini sama sebagaimana kejadian-kejadian lain. Rasulullah SAW selalu menahan para sahabatnya untuk membunuh munafik. Agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman, kaum muslimin membunuh muslimin. Bahkan yang mencerca Rasulullah SAW dengan menyatakan i'jil, memanggilnya dengan namanya saja, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat akan membunuhnya, Nabi menyatakan jangan. Nanti manusia akan berkata Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Pengikutnya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya barakallahu fikum, pelajaran yang kita ambil bahwa agama ini bukan dengan hawa, bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi, ini orang memang layak dibunuh. Kurang ajar sekali ucapannya. Kembali kepada kisah riwayat sejarah bagaimana mereka berangkat ke Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai di lembah Uhud. Fi udwatil wadi wa ja'ala dhahruhu ila Uhud. Sampai di bukit Uhud, bukan di bukitnya, di lembahnya, dan dijadikan bukit Uhud sebagai punggungnya. Dan itu strategi yang bagus. Sehingga menghadap musuh ke sana, di belakang ini pegunungan Uhud, benteng Uhud yang sangat terjal, aman. Punggung aman, tinggal depan. Ikhwani fi dinillah azakumullah, tetapi ada kekhawatiran lain, yaitu kalau pasukan mereka yang berkuda berputar dari belakang pasukan, sehingga di antara perbukitan Uhud ada bukit yang lebih kecil. Rasulullah SAW menempatkan di sana 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair, yang dipilih oleh Rasulullah SAW sendiri dan kemudian diperintahkan dengan perintah khusus, yaitu la yufariquhu walau ra'at tayra tatakhattaful askar. Jangan kalian turun dari bukit ini walaupun burung-burung menyambar pasukan. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq. Demikian. Dikeluarkan oleh Bukhari. Dari hadis Barra Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa kami bertemu musyrikin pada hari itu. Wa ajlasa an-nabiyyu jaysan min ar-rumah, maka Nabi pun menempatkan pasukan dari para pemanah. Wa amara 'alaihim Abdullah ibn Jubair, dan Nabi memilihkan pemimpin untuk mereka Abdullah bin Jubair. Qala, Nabi bersabda, ini dalam riwayat Bukhari, la tabrahu, jangan kalian meninggalkan tempat. In ra'aitumuna ظهرنا ولا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا. Jangan kalian tinggalkan tempat walaupun kalian melihat kami, ظهرنا, yakni kami menang. Walaupun kami menang, jangan turun walaupun kami kalah. ظهروا علينا, kalaupun mereka yang menang terhadap kami atau kami yang menang melawan mereka, kalian jangan turun. Demikian dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menempatkan para pemanah, wa kanu khamsina rajulan, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, diletakkan di sana, dan kemudian dikatakan kepada mereka, in ra'aitumuna takhtafuna at-tair, walaupun kalian melihat kami disambar oleh burung-burung, fala tabrahu, jangan kalian tinggalkan tempat. Hatta ursila ilaikum, sampai aku yang mengutus orang pada kalian untuk turun. Wa in ra'aitumuna dhaharna 'alal adu, kalaupun kalian melihat kami menang melawan musuh, wa au awta'nahum fala tabrahu, jangan kalian bergeser dari tempat kalian hingga aku utus seseorang memerintahkan pada kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Perintahnya sangat jelas. Kata-katanya sangat gamblang. Walhamdulillah. Fadhahara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah sallam tampil di dalam dua pakaian perang. Pakaian perang yang menutupi badannya, dadanya, dan pakaian perang yang menutupi kepalanya, yang disebut dengan mighfar. Mighfar itu bukan besi yang besar begini, tetapi terdiri dari lempengan-lempengan besi, sehingga walaupun dia besi, tetapi dia dalam keadaan tidak kaku, karena terdiri dari lempengan-lempengan disusun satu sama lain, saling menumpuk. Ikhwan ibnina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka para sahabat sendiri pun tidak bisa mengenali, kecuali yang memang sudah tahu dan berjaga melindungi Rasulullah SAW. Yang memakai seperti itu banyak. Mereka musuh apalagi, gak bisa membedakan mana Rasulullah, mana sahabatnya. Dan ini juga strategi berikutnya. Pertama, punggungnya terlindung dengan bukit Uhud yang menjulang. Dan bukit itu panjang ya. Dan terdiri dari berbagai macam bentuk-bentuknya. Dan di antaranya ada yang lebih rendah, tetapi dalam keadaan dia sedikit terpisah dari perbukitan yang besar, dijadikan sebagai tempat markasnya para pemanah. Sehingga para pemanah bisa melihat dari atas, dan bisa memanah musuh-musuhnya. Kalau ada yang berani memutar ke belakang, ingin menyerang kaum muslimin dari belakang, akan terkena panah-panah musuh. Dan tempat yang lebih tinggi di masa itu lebih menang di masa itu. Mengapa? Karena mereka berperang dengan panah dan tombak. Kalau dari bawah memanah ke atas, akan berkurang kecepatannya. Apalagi tombak, akan jatuh sebelum sampai. Tetapi dari atas justru dipercepat dengan apa yang Allah takdirkan dari gravitasi bumi. Sehingga yang menang selalu yang di atas, urusan panah memanah. Sehingga posisi mereka sangat bagus sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, orang yang Allah pilih. Tutur katanya baik, akhlaknya luhur, kejujurannya jangan ditanya. Plus kecerdasannya. Siddiq, amanah, fatanah. Fatanah adalah kecerdasan. Jenius. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan bendera kepemimpinan kepada Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu adalah duta pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah, mengiringi para sahabat Ansar yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan Quran kepada mereka dan mengimami salat mereka. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ja'ala 'ala ihdal mujannibatain aw janahain dijadikan salah satu dari sayap kanan dan sayap kiri, yang satu Zubair ibn al-Awwam, sedangkan sayap yang lainnya adalah Mundhir ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Biasanya pasukan-pasukan saat itu mesti terdiri dari 3 pasukan atau 4 pasukan. Jadi dibagi menjadi 4. Pasukan yang kanan dan kiri disebut janah, sayap kanan dan sayap kiri. Yang tengah disebut al-qalb. Sedangkan yang belakang ini kadang disebut dengan muakhir, kadang disebut dengan benteng pertahanan dan sebagainya. Barakallahu fikum. Maka yang memegang bendera secara keseluruhan adalah Mus'ab bin Umair, sedangkan sayap kanan dan sayap kiri adalah Abdullah bin Zubair dan Mundhir bin Amr. Pada saat itu, ada yang terlewat sedikit sebelum berangkat perang, semangatnya para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in sangat tinggi. Rebutan mereka ingin ikut. Bahkan yang tua sekalipun, yang renta sekalipun, sehingga anak-anaknya melaporkan, ya Rasulullah, ini bapakku sudah tua renta, dia memaksa mau ikut. Bagaimana sikap kami? Demikian pula ada yang buta. Tetapi Nabi menanya, jangan, kau punya udzur. Kalian memiliki udzur, jangan berangkat. Demikian pula anak-anak remaja yang umurnya masih 13, 14, 15. Berduyun-duyun datang ingin ikut perang. Dan orang tuanya, bapak dan ibunya mengizinkan, mensetujui, berangkat nak. Jihad fi sabilillah. Bukan sebaliknya. Jangan, nanti kau mati, anak ibu. Mereka paling malu kalau dibilang anak ibu. Dan bangga kalau dia dikatakan dengan anak bapak. Kemana arahnya kalau anak bapak ikut perang bersama bapaknya? Abdullah bin Zubair berperang dalam keadaan anaknya taruh di depan kudanya. Lihat bagaimana bapakmu berperang. Kadang ditaruh di atas bukit. Ini masih kecil. Lihat bapakmu bagaimana berperang. Dididik sebagai pemberani. Dididik sebagai mujahid fi sabilillah. Barakallahu hukum, sehingga mereka berduyun-duyun datang, aku mau berperang, aku mau ikut. Sudah diizinkan. Tapi kalau masih kecil, aku sudah besar, aku sudah dewasa. Dilihat, dipilih, dites, kamu coba berantem. Mana yang menang boleh ikut. Berantem mereka. Enggak tanpa senjata tentunya. Sehingga barakallahu fikum, ketika mereka berdiri diriwayatkan di ujung-ujung jari mereka supaya kelihatan tinggi, supaya dipilih. Jinjit. Ya. Mereka berupaya supaya terlihat tinggi, supaya ikut perang. Tetapi sebagian mereka tertahan dan tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebut dengan istasgharahu anil qital. Dianggap kecil untuk perang. Di antara yang tertahan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berangkat perang padahal sangat inginnya, waktu itu adalah Abdullah ibn Umar, Usamah ibn Zaid, Usaid ibn Zahir, Walbarra ibn Azib, Wazaid ibn Arqam, Wazaid ibn Thabit, Wa'urabah ibn Aus, Wa'amr ibn Hazm, dan lain-lain. Tetapi di antara mereka, ada yang seumur tetapi diizinkan. Di antaranya adalah Samurah ibn Jundub dan Rafi' ibn Khudaij. Padahal keduanya masih berumur 15 tahun. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qila, kata Ibn Qayyim rahimahullah, qila dikatakan bahwa diizinkannya dua orang ini karena sudah balig. Bisin, dengan umur. Ada pula yang berkata pendapatnya bukan dari sisi umur, tetapi kemampuan. Ketika dilihat badannya bagus, kuat, tinggi, besar, walaupun umurnya masih 15 tahun, atau mungkin kurang, diizinkan. Ini adalah fikih tentunya. Artinya apa kriterianya yang diizinkan berjihad, berperang, atau yang belum diwajibkan berperang. Kalau sekarang dipilih untuk berperang, mungkin akan turunkan kakinya, lututkan, akan ditekuk lututnya supaya kelihatan kecil, agar jangan dipilih. Kalau waktu itu terbalik, mereka ingin dipilih, ingin berangkat berperang fisabilillah. Maka dikatakan para ulama yang lain, radda man radda li'adami itaqatihi, bahwa itu yang dilarang itu karena dianggap belum mampu. Wala ta'thira lil bulugh, enggak ada pengaruhnya masalah balik atau tidak balik. Kalau balik tetapi dalam keadaan dia lumpuh, tetap saja tidak boleh berangkat atau mendapat udzur untuk tidak berangkat. Ini kasarnya begitu. Sehingga kalau dia dalam keadaan sudah balik tetapi badannya kecil, kurus, enggak kuat mengangkat pedang, ya jangan. Ya. Barakallahu fikum. وَتَعَبَّتْ قُرَيْشٌ لِلْقِتَالِ, maka mulailah Quraisy memacu pasukannya atau berangkat untuk mengadakan penyerangan. وَهُمْ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ, mereka berjumlah 3.000 orang. Dan di tengah mereka ada 100 penunggang kuda. فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَتِهِمْ خَلِدْ بِنْ الْوَلِيدِ radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islamnya. Wa 'alal maisarah, sedangkan di kirinya, sayap kirinya, Ikrimah ibn Abi Jahal, ini pasukan berkuda. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfahu ila Abi Dujana. Sebelum kita bicara Abu Dujana, bahwa kita lihat yang memimpin di sayap kanan dan sayap kiri pasukan berkuda Quraisy adalah orang-orang yang nantinya masuk Islam dan memang jagoan-jagoan Muslim nantinya. Dari awalnya sudah terlihat keahliannya, keberaniannya, ila akhirih. Membenarkan ucapan Rasulullah SAW, An-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam. Manusia itu seperti barang tambang. Dia orang-orang hebat di zaman jahiliyah akan menjadi orang hebat di zaman Islam. Artinya kalau dia ini jagoan, pemberani dan sebagainya, ketika masuk Islam, jagoannya tetap, pemberaninya tetap. Tetapi untuk Islam. Demikian pula orang-orang yang mulia, dermawan di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam, menjadi tokoh yang dermawan juga, tidak berubah. Emas tetap emas, hanya saja tadinya ada di dalam tempat yang kotor, yang jelek, kemudian dibersihkan ternyata emas. Barakallahu fikum. Itulah an-nasu ma'adin. Maka pasukan berkuda tersebut dalam keadaan mengincar kesempatan bagaimana bisa menyerang dari belakang. Dan ini juga termasuk kebiasaan perang mereka, kalau pasukan yang berjalan kaki atau dengan unta dan keledai tidak bisa cepat lari. Tetapi yang bisa berputar dan menyerang dari belakang biasanya pasukan berkuda. Baik. Dan Rasulullah SAW sudah tahu. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga karena memang Allah jadikan beliau fathim, cerdas, jenius. Sehingga pasukan berkuda enggak akan berani putar ke belakang, akan dihujani panah oleh para pemanah-pemanah di Bukit Uhud atau salah satu bukit-bukit Uhud, karena Uhud itu perbukitan. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi, sehingga mereka dalam keadaan belum berhasil berputar ke belakang selama pemanah-pemanah tadi ada di tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan pedangnya, man ya'khudhu minni hadzal sayf, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihaqqi, siapa yang mau memakai pedangku ini haknya? Ya, apa haknya Rasulullah? Haknya adalah dipakai untuk memerangi musyrikin sampai semaksimal mungkin. Kata budaknya, nak, aku ya Rasulullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Dujana Sammak ibn Kharashah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana syuja'an, dan beliau memang orang pemberani, batalan, yaqtalu 'indal harb. Batal, pahlawan, pemberani, dan yaqtalu 'indal harb, dan ketika berperang dia sangat mahir mempermainkan pedangnya dan mempermainkan musuhnya. Wa kana awwalu man badara minal musyrikin Abu Amir al-Fasiq, wasmuhu Abdun Abd Amr ibn Saifi. Yang pertama muncul keluar dari pasukan musyrikin adalah Abu Amir al-Fasiq. Namanya Abdu Amr ibn Saifi, yang kadang dijuluki dengan rahib. Rasulullah SAW tidak menjulukinya rahib, walaupun terkenal sang rahib. Rasulullah menyatakan al-fasiq. Wa kana ra'sul Aus fil jahiliyah. Tadinya dia adalah tokoh Aus di zaman jahiliyah. Tetapi ketika datang Islam, mulai dia bergeser dan menjauh dan menentang Rasulullah SAW dengan permusuhan-permusuhan. Akhirnya keluar dari Madinah dan kemudian bergabung dengan Quraisy. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan mereka seperti itu, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, dhahaba ila Quraisy yu'allibuhum ala Rasulullah sallam wa yahudduhum ala qitalih. Sang fasik ini datang ke Quraisy untuk memanas-manasi Quraisy untuk melawan Rasulullah sallam, untuk memeranginya. Wa wa'adahum bi anna qaumahu idza ra'aw ata'uhu wa malu ma'ahu. Dan dia sesumbar dusta kepada Quraisy. Tenang saja. Kalau mereka melihat aku di sini, kaum Ansar itu kaumku, mereka akan taat padaku. Mereka akan membelot dari dia dan bergabung bersamaku. Sesumbarnya orang ini al-fasiq. Fakana awal man laqiya al-muslimina fanada qawmahu wa ta'arraf ilayhim. Dialah yang pertama keluar menemui kaum muslimin dalam peperangan tersebut, dan dia menyeru dengan suara yang keras kepada kaumnya, wahai Ansar. Mereka, dia tidak menyebut Ansar. Wahai Aus. Ta'arrafa ilaihim. Dia kenalkan dirinya. Aku fulan ibni fulan dari Aus ila akhirnya. Faqalu lahu, maka kaumnya menjawab, la an'amallahu bika aynan ya fasiq. Ternyata kaumnya berkata sebaliknya, bukan mendukung dia, justru menyatakan Allah tidak memberikan kenikmatan apapun denganmu, wahai fasiq. Faqala, maka dia berkata, laqad asaba qaumi ba'di syarr. Ternyata kaumku telah tertimpa kejelekan sepeninggalku. Tsumma qatala al-muslimina qitalan shadida. Kemudian mereka menyerang kaum muslimin dengan serangan yang dahsyat, dan syiarnya kaum muslimin yauma idzin amit. Syiarnya kaum muslimin pada saat itu adalah kalimat amit, amit artinya matilah, matilah. Wa abla yauma idzin Abu Jujanah al-Ansari wa Talhah ibn Abdullah wa Talhah ibn Ubaidillah wa Asadullah وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وأنس ابن نضر وسعد ابن ربيع وقبل يومئذ. Dan saat itu juga berperang dengan dahsyat Abu Dujanah al-Ansari. Talhah ibn Ubaidillah, wa Asadullah, singa Allah, Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan juga Ali ibn Abi Talib, dan Anas ibn Nadhr, dan Sa'ad ibn Rabi', tokoh-tokoh jagoan kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa kanatidulah awalan naharil muslimina alal kuffar. Sedangkan dulah, giliran kemenangan di awal siang, yakni di dekat duhur, itu adalah bagi kaum muslimin. Kaum muslimin terpukul mundur. Fanhazama aduwullahi wa wallau mudbirin. Kaum musyrikin berpaling, lari mereka. Wallau mudbirin, benar-benar berpaling dan lari semuanya. Hattan tahu ila nisaihim, sampai mendekati tempat para wanita. Para wanita mereka. Falamma ra'a ar-rumah hazimatahum, saat itulah ketika pemanah melihat bahwasanya kaum musyrikin telah lari tunggang langgang, bahkan para wanitanya pun ikut lari, yang tadi diperkirakan akan bisa menahan para pelarian tadi untuk kembali, ternyata ikut lari. Sampai diriwayatkan Hindun itu mengangkat pakaiannya sampai terlihat betisnya. Musyrikin saat itu pakaian juga panjang, yang pakaiannya pendek di atas betis itu lebih parah berarti dari musyrikat saat itu. Dia mengangkat pakaiannya sampai terlihat betisnya, saking takutnya. Ditinggal semua apa yang mereka persiapkan untuk berjaga-jaga. Kalau kekurangan pangan dan sebagainya, mereka siapkan harta di sana. Benda, binatang ternak, semua yang akan mereka sembelih untuk dimakan mereka, semuanya ditinggal. Maka barakallahu fikum, para sahabat yang ada di Bukit Uhud melihat sudah terjadi kemenangan. Dan mereka turun dengan menyatakan ghanimah, ghanimah. Abdullah ibn Jubair yang memimpin mereka berkata, la tabrahu, irji'u, kembalilah, jangan tinggalkan tempat. Ini perintah Rasulullah, ini azmatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang masyaallah mukminun shadiqun. Jadi jangan kita berpikir yang jelek kalau mereka itu karena cinta harta, bukan. Tetapi sebagian mereka mengira bahwa perang sudah usai. Maka apalagi kita berdiri di sini. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Maka mereka ingin membantu untuk mengumpulkan pampasan perang, untuk mengerjakan yang lain, karena sudah tidak lagi dikhawatirkan. Ternyata di saat yang genting seperti itu, pasukan berkuda musuh melihat kekosongan di bukit tadi. Maka mereka dengan kuda-kudanya dipacu memutar bukit tadi, dan kemudian bukitnya dinamakan Bukit Rumah. Jadi kalau kalian umrah dan melihat perbukitan Uhud di sana, memang semuanya Uhud. Tetapi bukit yang kecil tadi disebut dengan Bukit Rumah sekarang. Salah satu dari bukit yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup untuk tempat para pemanah di atasnya. Barakallahu fikum. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin diserang dari belakang oleh pasukan berkuda musuh. Sedangkan yang tadi lari melihat pasukan berkudanya menyerang dari belakang, dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan Ikrimah. Maka mereka semangatnya muncul kembali. Mereka balik menyerang kaum muslimin juga. Sehingga kaum muslimin diserang dari depan, dari belakang. Terjadilah kekacauan. Terjadilah kekacauan, barakallahu fikum. Dan kemudian mereka saling mencari, mana si fulan, mana si alan. Bahkan sebagian besar mereka mencari Rasulullah SAW. Aina Rasulullah, aina Rasulullah. Yang pertama menemukan, menyatakan, aku melihat dari matanya. Ternyata Rasulullah SAW telah jatuh. Aku hafal mata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau dalam keadaan terkena lemparan batu, atau tusukan tombak sehingga lempengan besinya masuk ke pipinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka gembira ketika Rasulullah SAW terjatuh. Dan mereka langsung berkata, ini musyrikin maksudnya, berkata, qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah terbunuh Muhammad. Maka musibah tadi ditambah musibah yang kedua. Yani berita kematian Rasulullah SAW membuat para sahabat patah semangat. Wafat Rasulullah, terbunuh Rasulullah. Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya. Hila akhirnya. Ikhwani fiddina a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Saat itulah mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Apakah kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian yang berat? Seperti yang pernah menimpa ujian-ujian yang telah lalu. Pernah menimpa kaum muslimin yang telah lalu. Masatumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Walaupun tentunya ayat ini turunnya adalah ketika perang Khandaq. Tetapi ini yang saya maksud dharra'u wa zulzilu. Itu terjadi saat itu. Kegoncangan, ketakutan, kekhawatiran. Kemudian juga kerugian-kerugian. Darah di mana-mana. Terbunuh 70 sahabat ketika itu. Sangat banyaknya. Radiyallahu ta'ala anhum. Bahkan terbunuh pula Hamzah ibn Abdul Muttalib Asadullah. Singa Allah. Paman Rasulullah SAW. Dan ini takwil mimpi dari Rasulullah SAW. Bahwa pedang beliau patah ujungnya. Dan yang akan ada yang terbunuh dari keluarganya. Yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu ta'ala. Anhu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tegur mereka. Allah tegur mereka. Para sahabat yang gelisah dan semangatnya menurun ketika berita Rasulullah SAW terbunuh. Yaitu dengan ayat wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila in qalamtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah lewat sebelumnya para rasul. Afa in mata aw qutila in qalamtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berpaling murtad? Apakah kalau nabi terbunuh kalian akan kembali kepada kekafiran kalian, kembali murtad? Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Siapa yang berpaling ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Allah katakan, apakah kalau beliau benar-benar mati, benar-benar terbunuh, kalian akan murtad, akan meninggalkan agama kalian? Dan ayat ini terus diingat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga ketika benar-benar Rasulullah meninggal, di akhir hidupnya, ketika para sahabat goncang, Abu Bakar naik mimbar dan membaca ayat ini. Bahwa siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya, siapa yang menyembah Nabi, Nabi sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, telah lewat sebelumnya para Rasul. Kemana mereka? Telah lewat sekian para Rasul. Kemana mereka? Semuanya meninggal. Semuanya mati. kecuali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isa ibn Maryam alaihi salam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.